Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bidinil umidin. Pemirsa dan pendengar Roja TV serta Radio Roja muliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari 20 Ramadan 1443 Hijriah ini kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita setiap pagi Jumat jam 8 membahas tentang faedah-faedah sejarah Islam. Saudara-saudaraku seiman, tentu tidak lupa pula kita untuk selalu memberikan anjuran dorongan untuk memperbanyak di hari-hari yang penuh berkah ini di bulan Ramadan, di hari Jumat ya, pada bulan yang sangat agung, di hari yang sangat agung juga Sayyidul Ayyam itu hari Jumat. Tentu amal yang paling afdal juga adalah banyak mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di atas sunnah beliau, istiqomah dalam pelajarinya, mengamalkannya, serta bersabar di dalam menghadapi tantangan dalam mengamalkan sunnah beliau. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan ini adalah lanjutan dari penguasa sebelumnya, serta Al-Hakim bi Amrillah, yaitu adalah anaknya, yaitu Khilafah Al-Mustakfi Billah, sebagaimana telah kita jelaskan. Ini adalah periode yang ketiga dari rangkaian penguasa Abbasiyah, yang ada dua periode di Baghdad, dan sekarang ibu kotanya di masa ini, ya, pada tahun 701 sampai 740, ini masa pemerintahan Al-Mustakfi Billah, anak dari Al-Hakim bi Amrillah. Ya, beliau juga keturunan dari penguasa Bani Abbasiyah sebelumnya. Taib, kalimat khilafah ini sedikit perlu kita jelaskan adalah di mana pemimpin kaum muslim tertinggi yang melengkapi syarat terutama adalah berasal dari keturunan Quraisy. Ya, di antara keturunan Quraisy itu banyak cabangnya adalah keturunan Rasulullah SAW, yaitu Bani Hashim. Ya, nah kemudian dari sini nanti di antaranya adalah anak paman beliau, ini keturunan dari Abbas, inilah yang menjadi penguasa beberapa dekade yang cukup lama kekuasaan Bani Abbasiyah ini setelah runtuh di Baghdad pada tahun 656 Hijriah di bawah ancaman atau penyerbuan dari Khalakokan atau bangsa Mongolia. Ya, nah cuman di masa kekuasaan, di akhir-akhir kekuasaan Bani Abbasiyah, baik di Baghdad maupun awal mulanya di Mesir sekarang, ini adalah pemerintah ketiga dari proses pemindahan kekuasaan di Mesir. Khalifah itu hanya sebagai simbol pemecatu, dan yang lebih berperan di dalam mengambil kebijakan politik, ekonomi dan lainnya itu lebih banyak dipegang oleh sultan atau para raja-raja di setiap daerah yang berkuasa. Ya, nah kalau ibaratnya mungkin sebagai negara serikat lah gitu ya, tapi khalifah tetap sesuatu simbol yang dihormati, dimuliakan, ya, dan juga dipertimbangkan pandangan-pandangannya. Cuman kadangkala masa-masa tertentu kadang-kadang penentu kebijakan lebih banyak diambil oleh penguasa setempat, itu para amir atau sultan, ya. Dan di masa ini dikenal dengan masa Al-Mamalik. Kenapa? Karena yang banyak menjadi amir, yang menjadi raja di bawah khalifah itu adalah dari kalangan Mamalik. Mamalik itu adalah para budak, ya. Nah, dan mereka Mamalik ini yang berkuasa banyak, diangkat dari keturunan mereka menjadi penguasa. Karena begitu kuatnya mereka sebelumnya, di masa Abbasiyah sebelumnya, mereka punya peranan besar di dalam angkatan perang, ya, pasukan perang dan seterusnya. Baik, kita akan kenal sedikit dulu biografi dari Khalifah Al-Mustakfi Billah. Kemudian setelah itu kita akan bahas peristiwa-peristiwa penting di dalam kekuasaan beliau. Baik, kalau kita ambil sedikit biografi beliau, jadi beliau memerintah ini dari tahun 701 Hijriah sampai 740 Hijriah, yaitu 39 tahun, ya. Khilaf Al-Mustakfi Billah dikenal dengan kunyanya Abu Rabi' Sulaiman Ibn Al-Hakim bi Amrillah, jadi anak Al-Hakim bi Amrillah, namanya Sulaiman, ya. Beliau dilahirkan pada pertengahan Muharram tahun, yaitu 684 Hijriah, ya. 684 Hijriah, yaitu sana arba'a wa samanina wa situmiah. Kemudian beliau menuntut ilmu, ya, tidak berapa lama masanya, istighala kalilan. Kemudian beliau diangkat jadi khalifah setelah ayahnya pada bulan Jumadil Ula pada tahun 701 Hijriah. Ya. Dan semenjak mangkat ayahnya, beliau langsung menjadi khalifah. Dan akhirnya khutibalahu fil manabir, maksudnya di setiap mimbar-mimbar khutbah Jumat itu disebut nama khalifah itu dan didoakan, ya, didoakan dan disebut namanya di berbagai kota yang ada di Mesir maupun di Syam, ya. Fakhara sultan wa ma'u khalifah li kitalim. Nah, nanti di satu peristiwa nanti ada pada tahun 702 ini terjadi peristiwa Pang yang sangat besar antara kaum muslimin dan bangsa Tatar ini, ya. Kemudian wasar bisyara bidzalika ila jami'il aqtar wal mamalik al-islamiyah. Jadi setelah diangkatnya beliau menjadi khalifah, sampailah berita itu berbagai penjuru, ya, berbagai daerah, ya. Kemudian juga wa kana yaskununa bil kabash panaqalahum is-sultan ila al-qala'. Ini sebetulnya mereka ada tempat tinggal mereka di awalnya ada namanya di al-Kabshu, ya, kemudian dipindahkan kepada pusat pemerintahan, ya. Nah, ini apa namanya? Kekuasaan sekilas tentang dari Al-Mustaqbillah. Ibn Kathir juga menyebutkan, ya, beliau menyebutkan di sini lamma ahida ilai abuhu kutiba taqliduhu bidzalik. Ketika ayahnya telah mengangkatnya sebagai putra mahkota, maka dibuatlah semacam apa namanya, ya, surat, ya, artinya dekrit dari raja, dari khalifah, kemudian dibacakan di hadapan para sultan wad-daulah pada hari Ahad 20 dari bulan Zulhijjah dari tahun ini, itu pada tahun 701. Lalu dari itulah kata Ibn Kathir disebutlah nama beliau di mimbar-mimbar saat khutbah Jumat, ya. Di akhirnya beliau sedikit mengkaitkan tidak panjang menyebutkan tentang berbagai apanya di sini, tapi kita akan lihat nanti betapa di bawah kekuasaan beliau juga kaum muslimin dapat mengalami kejayaan, ya, sehingga mereka dalam suatu peristiwa nanti tahun 702 ini mampu mengalahkan pasukan Tatar. Taib. Disebutkan oleh Ibn Kathir pada tahun 740 itu adalah yang orang wafat di antara Amirul Mu'minin Al-Mustaqbillah Abu Rabi' Sulaiman Ibn Al-Hakim bi Amrillah, ya, Abil Abbas Ahmad bin Abi Ali Al-Hasan bin Abi Bakar bin Abi Ali Ibn Amirul Mu'minin Al-Mustashid Billahi Al-Hashimi Al-Abbasi. Nah, ini jadi nasab, ya, garis keturunan beliau Al-Baghdadi Al-Asl. Jadi beliau lahir di asalnya Baghdadi, Al-Misri Al-Maulid. Jadi asalnya Baghdad, lahir di Mesir. Nah. Kemudian disebutkan tahun lahirnya oleh Ibn Kathir, ya, seperti yang dinukilkan oleh Imam Suyuti di Tarikh Khulafa, itu pada tahun 683, ya, kalau Imam Suyuti menyebutkan 684, ya. Au fillati qablah, atau kata Ibn Kathir, atau tahun sebelumnya, ya. Berarti 682. Kemudian waqara washtaghala qalilan, dia belajar tidak berapa lama, wa ahida ilai abuhu bil amr, kemudian bapaknya mengangkat dia sebagai pejabat itu putra mahkota, dan wa khutiba lahu 'inda wafati walidi sana 71, dan dia langsung diangkat menjadi khalifah di hari wafatnya orang tuanya pada tahun 701. Wa fawda jami'a ma ta'allaqa bihi min hal wal 'aqdi ila sultan malik an-nasir. Kemudian berbagai kebijakan-kebijakan yang menjadi urusan dia itu lebih banyak dipecarakan untuk masalah min hali wal aqdi, urusan apa namanya itu kenegaraan yang sifatnya keputusan-keputusan. Kalau di kita itu alul hali wal aqdi itu adalah yang mengambil mengesahkan sebuah keputusan, yaitu itu majlis, kalau kita mungkin majlis MPR, ya, atau DPR gitu. Ya, urusan ini beliau bebankan kepada namanya Sultan Al-Malik an-Nasir. Nah, kemudian beliau menyebutkan juga di sini wasara ilal ghazi wa tatar fa syahida masafa as-shaqhabi as-shaqhaba. Jadi ada nama perang antara kaum muslimin dan bangsa Tatar yang di dalamnya juga termasuk nanti Syekh Islam Taimiyah sebagai ulama yang memberi motivasi kaum muslimin untuk melawan Tatar di bawah Khalifah Al-Mustaqbillah ini. Nah, nanti akan kita cerita sekilas. Kita sebutkan dulu biografinya Khalifah Al-Mustaqbillah. Jadi beliau cukup berperan di mana kemenangan kaum muslimin waktu suatu peperangan antara kaum muslimin dengan kaum bangsa Tatar. Itu di mana sebutnya tempatnya Syakhab, nama tempat terjadi perang. Kemudian setelah itu beliau masuk ke kota Damaskus pada bulan Sya'ban tahun 702 dan beliau mengendarai bersama sultan di sana, Sultan Damaskus. Kemudian wajami'u kubara ajaisi musyatan. Jadi semua pasukan pembesar-pembesar dari tentara dalam keadaan berjalan. Kemudian walamma arada sultanu anil amr in azzala bil karadi bil karaki. Kemudian sultan memindahkan mengundurkan diri ya dari jabatannya ya. Kemudian beliau mengasingkan diri di sama daerah satunya Al-Karaki ya. Kemudian para umara amir-amir ya meminta kepada Al-Mustaqfi untuk mengangkat orang yang menggantikan ya raja sebelumnya itu sultan yang mengundurkan diri jabatannya. Faqallad al-Malik al-Muzaffar, dan akhirnya diangkatlah Malik Muzaffar namanya Ruknuddin al-Baybaris. Baybaris ini punya sejarah yang cukup indah juga di dalam memperjuangkan Islam. Baybaris ya terkenal dengan kecekatan perang beliau dan keadilan beliau ya. Maka diangkatlah Al-Malik Muzaffar, ini gelarnya Ruknuddin Baybaris al-Jasnakir namanya ya. Wa aqadalahu liwa, dan di beliau lah yang membawa angkatan perang ya. Benderanya al-bas'u khil'ata sultan, beliau memakai baju kebesaran. Khil'a itu mahkotanya. Summa adan nasir ila Misr, kemudian setelah itu Malikun Nasir yang sebelumnya kembali lagi ke Mesir. Wa azar khalifah fi'alihi, dan dia tidak menerima apa yang dilakukan oleh khalifah itu mengangkat Baybaris. Kemudian sultan tadi kecewa dan mengasingkan khalifah di daerah Kus namanya, dengan memberikan sebagai kebutuhan di sana, tetapi tidak dibolehkan untuk mengambil kebijakan umum. Nah, jadi khalifah itu tidak terlalu besar peranannya, namun dia sebagai simbol kekuasaan tertinggi dari kaum muslimin. Dan beliau wafat di tahun 740 di daerah Kus tersebut pada awal Sya'ban tahun 740 Hijriah ya, di daerah Kus. Baik. Itu sedikit tentang biografi beliau ya. Dan Ibnu Hajar dinukilkan oleh Ibnu Asakir dalam tarikhnya ya, menyebutkan di mana suatu ungkapan yang memuji tentang Al-Mustaqfi Billah. Kata Ibnu Hajar dinukilkan oleh Ibnu Asakir, yaitu qala Ibnu Hajar asqalana Khalifah Al-Mustaqfi, di mana Ibnu Hajar berkata tentang Khalifah Al-Mustaqfi, kana fadilan, dia sebagai orang yang sangat mulia. Kana fadilan, bagi seorang yang sangat mulia ya, jawadan, sangat jawad itu ya orangnya derma ya, sangat mulia, dermawan, ya, hasan al-khatti jiddan. Jadi bagus tulisannya, syuja'an adalah seorang yang sangat pemberani. Ini pujian Ibnu Hajar terhadap khalifah. Tawalla amru ba'dahu ibnu akhihi Ibrahim Muhammad, kemudian yang menjadi khalifah setelah wafatnya Al-Mustaqbillah adalah anak saudaranya, yaitu Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Hakim bi Amrillah, yang digelar dengan Al-Wathiq Billah. Nah, ini nanti setelah tahun 740 Hijriah. Taib, satu peristiwa yang setiap kita bicara tentang kewafat dan mengangkatnya seorang khalifah pemimpin kaum muslimin dengan standar sederhana ya, tidak mengeluarkan biaya yang cukup besar, tidak terjadi keributan bagaimana-gimananya ya, langsung saja yang telah ditunjuk khalifah sebelumnya atau wali ahadnya atau putera mahkotanya diangkat menjadi raja. Dan inilah kesederhanaan Islam dan bagaimana sangat mudah dalam mengangkat seorang pemimpin ya, di dalam Islam, tidak menimbulkan kericuhan, keresahan, membuang biaya yang begitu banyak, bahkan ada korban jiwa. Nah, inilah sistem yang sangat sederhana ya di dalam Islam dalam menentukan seorang penguasa. Baik. Setelah itu kita akan sebutkan berapa peristiwa di sini nanti di dalam masa jabatan beliau ini, yaitu masa kekuasaan Al-Mustakfi Billah. Ya, yang pertama adalah yaitu pertempuran antara kaum muslimin melawan bangsa Tatar, di mana digambarkan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala, ya, bagaimana kaum muslimin sangat takut, ya, dengan bangsa Tatar atas kekejaman mereka yang begitu banyak memakan korban, membunuh kaum muslimin tanpa ada belas kasihan. Sebelumnya, sebetulnya sebelum masuk ke dalam peristiwa perang itu, Ibnu Katsir pernah juga mengutip dalam kitab beliau Bidayah Nihayah suatu peristiwa ajibatun min ajabil bahr. Jadi beliau menyebutkan satu peristiwa, satu keanehan yang terjadi dari laut, yaitu disebutkan oleh beliau, berkata Syekh Alamuddin Al-Barzali dalam tarikhnya, beliau menyebutkan di mana suatu peristiwa terjadi di Kahirah, muncul dari Sungai Nil, ya, seekor binatang bercampur-campur bagian badannya itu, ekornya seperti ekor ikan, ya, disebutkan, ya, keanehan yang sangat aneh gitu maksudnya binatang ini, disebutkan oleh Ibnu Katsir menukil dari seorang ulama itu Alamuddin Al-Barzali dalam tarikhnya, ya. Tapi ya, ini maksudnya apa, ya, memang keanehan-keanehan kan sering, ya, terjadi di dalam sejarah itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang membuat manusia menyadari betapa banyaknya model kekuasaan Allah, makhluk-makhluk Allah yang kadang-kadang membuat manusia terkagum gitu. Nah, di sini disebutkan oleh beliau, zaharat dabatu minal bahr ajibatul khilqah, muncul seekor binatang dari laut tapi bentuknya sangat aneh gitu, dari laut, dari Sungai Nil lah gitu, ya. Nah, dia berjalan ke arah di Manufiyah, yani ada daerah namanya Manufiyah, itu dia tuh daerah antara Bilad Maniyah dan Bilad Istibari, Istibari. Nah, nama daerah ini sifatnya adalah, beliau menyebutkan, warnanya seperti warna kerbau tanpa bulu. Nah, kemudian telinganya itu seperti telinga al-jamal, seperti unta. Kemudian, ya, kemudian wa'inaha wa farjuha mislun naqo. Jadi matanya dan juga ekornya itu seperti benta betina. Yukati farja azam buntulu shibronis, di mana bagian buntutnya ditutup oleh ekor yang panjangnya hanya satu setengah jengkal. Ya, kemudian ujung ekornya seperti samaka, seperti ujung ikan. Nah, kemudian pundaknya, lehernya ini, kata beliau, ghalizat talis, yani mashwi tibnan. Jadi di sini disebutkan, artinya di sini adalah yaitu sangat, ya, bentuk lehernya gitu, ya, besar, ya. Kemudian mulut dan bibirnya, ya, misli kerbal. Kerbal ini artinya adalah itu apalah bahasa kitanya, kerbal itu, ya. Jadi mirip apa istilahnya, pemintal benang kalau di sini artinya secara bahasa gitu, ya. Kemudian dia memiliki 4 taring, ya, 2 di atas, 2 di bawah. Kemudian panjangnya setiap taring itu, ya, duna syibrin fi ardi usbu'aini. Jadi katanya kurang dari sejengkal, ya, antara dua jari. Tuh. Pafima sama itu arba'un dirsan. Kemudian di mulutnya itu ada sekitar 84 gigi, ya. Nah. Kemudian panjang disebut ke sini, ya, berbagai sifatnya yang keanehannya, sehingga karena keanehan itu disebut oleh para ulama tentang sifat-sifatnya, dia berkaki pendek gitu, ya, sejengkal, ya, ini shibron, 2,5 jengkal ke bumi, ya. Kemudian dia antara lutut ke hafiriha sampai ke kukunya itu seperti perut ular gitu, ya. Kemudian banyak di sini sebutkan sifat-sifatnya secara rinci oleh Ibnu Katsir menukil dari kitab ulama tersebut. Kemudian juga disebutkan di sini bi'rati adzafir, jadi punya empat kuku seperti kukunya unta begitu. Ya. Kemudian lebar dari punggungnya yaitu 2,5 hasta, zira'aini wanis. Ya, wa tuluha min famiha ila dhambiha, jadi panjang dari mulut palanya ke ekornya sekitar yaitu 15 qadaman. 15 qadaman itu kita mungkin qadaman itu berapa meter ya. Nah, kemudian di perutnya ada salah satu kurus sisik, ya, dagingnya merah, ini disebutkan. Kemudian disebutkan juga ini zufratuhu misle samak, jadi kuku-kukunya seperti saya, apa namanya itu, apa namanya mungkin ini maksudnya adalah tulang-tulangnya seperti tulang ikan, ya. Wa ta'muhu kalahmil jamal, rasa dagingnya itu seperti daging unta. Ghiladu jildiha arba'atu asabi, tebal kulitnya itu adalah 4 jari gitu. Ma ta'malu fihi suyuf, enggak mampu pakai pisau, ya, pedang. Ya. Kemudian humila jilduha, bagaimana kulitnya ini diangkat, ya, ala khamsati ajmalin. Itu 5, begitu beratnya kulitnya ini, itu 5 ekor unta mengangkutnya, ya. Nah. Ini dan terkisah. Baik. Kemudian setelah itu disebutkan mengkafir, kisah yang berikutnya satu peristiwa itu perang, yaitu waqatu Syaqaf. Syaqaf ini nama daerah ini namanya. Wa fi syahr Rajab qawiyat akhbar bi azmi Tatar ala dukhul bilal Islam. Pada bulan Rajab, kata Ibnu Katsir, sampai berita tentang yaitu rencana bangsa Tatar untuk menyerang negeri-negeri Islam di Syam. Fa az'ajan nas, ya, fa az'ajan nas lidzalika wastada khaufum jiddan, sehingga manusia dalam rekondisi sangat ketakutan, ya, sehingga khatib pun berkun dalam khutbahnya disebutkan, ya, disebutkan dalam kasir. Kemudian ini disebutkan setelah itu akhirnya yang terperanan Syaikhul Islam Taimiyah di sini beliau yang memotivasi kaum muslimin dan berbicara kepada khalifah, kemudian juga kepada sultan Baibaris untuk mengirim pasukan ke Syam. Nah, maka disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir awail waqati Syaqhab namanya, ya. Nah. Pada tanggal 18, ya. Qadimat ta'ifatun kathira min jaisil misriin, jadi bersiaplah bala tentara dari orang-orang Mesir, ya, di bawah pimpinan Ruknuddin Baibaris. Nah, ini tadi kita sebutkan Ruknuddin Baibaris panglima perangnya, kemudian Amir Hisamuddin, ya, yang disebut dengan Al-Ma'rubi Ustadar, kemudian juga Amir Saifuddin Krai Mansuri, kemudian datang lagi sekelompok lagi, ya, Ta'ifatun Ukhra di bawah pimpinan Badruddin Amin Silahin. Kemudian dari situlah mulai kaum muslimin mulai merasa agak memiliki keyakinan untuk menghadapi bangsa Tatar tersebut. Baqawiyat qulubu wa tma'anna katsirun minan nas. Mulailah semangat kembali kaum muslimin dan kaum muslimin, ya, mulai merasa tenang. Ya. Walakinan nas fi haflin 'azimin biladi Halab wa Hama wa Hims. Utilka nawahi, tetapi di sana juga dalam kondisi yang sama khawatirkan di daerah Halab, ini daerah-daerah sekitar Palestina, ya, Halab, Syria, Hama, Hims, ya. Kemudian dikabarkan mundurnya pasukan dari tentara kaum muslimin di negeri Halab, ya. Summa khafu an yadhamahum at-tatar faja'u fanazalul marz. Akhirnya mereka mundur dan takut mereka akan diserang oleh bangsa Tatar, mereka mencari tempat namanya daerah Al-Maraj. Itu pada tanggal 20 Sya'ban. Nah, kemudian sampailah Tatar ke negeri Hims, Ba'labak, wa'asu fil fitil kardi fasada. Mereka benar-benar melakukan berbagai macam bentuk kerusakan di muka bumi. Wa qaliqan nasu qalqan aziman, membuat manusia dalam keadaan terancam ketakutan yang luar biasa. Wa khawfu khawfan syadidan, jadi ketakut sekali ya. Nah, kemudian waqtabatal bal litakhul qudum sultan bi baqiyatil jaysh, sehingga kondisi sedang keadaan kacau sekali karena pasukan yang datang dari Mesir masih terlambat. Ya, kemudian sehingga banyak orang berkata waqala nas la taqata li jaysh syam mahaulain misriyin bi liqa'i tatar li kasratihim. Kata orang-orang mengatakan enggak akan mampu ya pasukan dari Syam maupun dari Mesir bergabung untuk menghadapi bangsa Tatar karena jumlah mereka begitu banyak. Nah, wa innama sabiluhum ayata'akharu anhum marhatal marhala. Akhirnya mereka punya prediksi-prediksi negatif lah. Ya, ini cara mereka hanyalah itu, mereka akan mundur sedikit demi sedikit. Nah, kemudian akhirnya berkumpullah para pemimpin pada hari Ahad, satu medan yang hijau, dan mereka tahalafu alil qail adu. Semua mereka sepakat untuk menghadang pasukan Tatar. Wasyajja'u anfusahum, mereka memotivasi diri mereka. Kemudian wadunya bil balad alla yarhal ahd minhu. Semua negeri diberitahu jangan sampai ada yang keluar seorang pun dari negeri tersebut. Ini jangan lari. Maka tenanglah kaum muslimin ya, penduduk menjadi tenang, masyarakat menjadi tenang karena para pemimpin mereka sudah sepakat untuk menghadang kekuatan Tatar semampunya mereka. Kemudian wajasal qudha bil jami', kemudian juga para qadi, para fuqaha ya, mereka sudah wahallafu jama'atan minal fuqaha wal 'amma al-qital. Jadi sudah berjanji ya, para fuqaha, para orang masyarakat umum pun telah siap untuk berperang. Kemudian inilah kisah Syekh Ibnu Taimiyah, wa tawajjaha Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah ila al-askar al-wasil min Hama. Jadi Syekh Ibnu Taimiyah ini punya peranan penting sekali di dalam melawan Tatar ini ya. Nanti kita akan juga sedikit jelaskan Ibnu Taimiyah ini ada empat yang bergerak Ibnu Taimiyah itu. Satu paman beliau, kemudian kakek beliau juga Ibnu Taimiyah, bapak beliau juga Ibnu Taimiyah, kemudian beliau sendiri Ibnu Taimiyah. Cuman membedakannya, ini sedikit kalau kita bahas, dijelaskan ketika di masa pemerintahan Hakim bin Arla itu ada wafat namanya Abdul Halim Ibnu Taimiyah. Tapi itu bukan Ibnu Taimiyah yang masyhur, Al-Hafidh. Jadi ada Al-Hafidh, ada Al-Abad, ada Al-Jadd. Dijelaskan dalam suatu tulisan ya, bahwa yang bergala Ibnu Taimiyah itu ada empat orang paman beliau. Yang pertama yaitu Abu Abdullah yang wafat 622 Hijriah. Namanya Abu Abdullah Muhammad bin Khadar bin Muhammad bin Khadar bin Ali Ibn Taimiyah Al-Harrani Al-Hambali. Mufassir khatibun, ahli tafsir ya, khatib ya, artinya khatib itu jabatan sebagai seorang memberi khutbah Jumat, wa'idun yang suka memberikan pelajaran kepada masyarakat. Kana syekh ya, Harran wa khatibah. Kana syekh wa Harran wa khatibah. Dan dia adalah seorang ulama besar di Harran dan juga ulama khatib ya, yang lahir pada tahun 542 Hijriah. Di antara karang beliau adalah Tafsirul Kabir, yaitu fi iddati mujalladat, dan berapa jilid. Kemudian karang beliau lagi At-Targhib Al-Qasid dalam ilmu fikih. Wa Ibnu Taimiyah al-Imam ma'ruf bi Syekh Islam Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah yang dikenal yang ma'ruf itu memiliki hubungan tali keturunan dengan beliau ini, yaitu ma'awali di hadal alim, yaitu hubungannya dengan apa namanya, bapak dari orang ini, yaitu siapa? Abu Abdullah Ibnu Taimiyah. Ini membedakan nih, Abu Abdullah Ibnu Taimiyah pamannya. Nah, fayakun hadzal imam min a'mami. Jadi maksudnya Abu Abdullah Ibnu Taimiyah ini terpaman dari Ibnu Taimiyah yang masyhur, yaitu yang Syekh Fatawa. Baik. Kemudian Ibnu Taimiyah yang lain, ini kakek beliau namanya Abu Barakat. Jadi membedakan nanti Abu Barakat Ibnu Taimiyah itu kakek beliau, kakek Ibnu Taimiyah. Jadi kalau kita lihat, Syekh Ibnu Taimiyah ini memiliki memang keluarga beliau ulama, ya, keluarga beliau ulama, paman beliau, kakek beliau, dan bapak beliau sendiri. Nah, kalau namanya Abdul Salam, kalau Ibnu Taimiyah namanya Ahmad bin Abdul Halim, bapak beliau Abdul Halim, kakek beliau Abdul Salam. Nah, Abdul Salam seorang ulama juga, tapi wafatnya pada tahun 652. Jadi nanti untuk membedakan, banyak nama-nama ulama, kadang-kadang satu nasab itu ya, yang ya, banyak yang jadi ulama antara mereka. Cuma ada yang lebih dikenal oleh kalangan mutakhir seperti Ibnu Taimiyah ini. Nah, Abu Barakat ini kakek dari Syekh Ibnu Taimiyah, namanya Abdul Salam bin Abdullah bin Abil Qasim Al-Khadr. Nah, ini ketemu dengan nasab pamannya yang tadi itu. ya, bin Muhammad bin Ali bin Taimiyah Majduddin. Jadi Abdul Barakat Majduddin itu ada lakopnya, Majduddin Al-Harrani Al-Faqih, ya, seorang ahli fikih. Al-Imam Al-Muqri, artinya ahli qiraat. Al-Muhaddis, juga ahli hadis. Al-Mufassir, ahli hadis usuli, juga ahli ilmu usul. Wa faqihul waqt, dia adalah seorang ulama yang pakar fikih saat di waktunya. Wa ahdul alam, salah seorang ulama besar. Jaddul Imam, nah, Jaddul Imam Ibnu Taimiyah, kakek dari Imam Ibnu Taimiyah, kakeknya, ya. Beliau, kakek beliau ini lahir di Harran, jadi pada tahun 590. Nah, di antara karangan kakek Syekh Ibnu Taimiyah ini ada Urjuza fi Ilmil Qiraat. Jadi tadi beliau ada namanya Urjuza dalam ilmu qiraat, wa Ahkamul Kubra wal Muharrar fil Fiqh. Al-Muharrar punya dalam fikih Hambali. Kama anna wada'a asal kita al-Muswada fi Usul Fiqh. Nah, beliau wafat pada tahun 652 Hijriah. Ini kakek beliau. Nah, adapun bapaknya Ibnu Taimiyah namanya Abul Mahasin. Jadi ada Abul Abbas, ada Abul Barakat, ada Abul Mahasin. Abul Mahasin itu kak bapak dari Syekh Ibnu Taimiyah. Ya, Abul Mahasin, Syihabuddin. Kalau kakeknya Majduddin, kalau bapaknya Syihabuddin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibnu Taimiyah. Yaitu lahir di Harran tahun 627 Hijriah. Ya. Yaitu bapak orang tua dari atau orang tua dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Tafaqqaha ala walidihi, di mana bapak Syekh Islam Taimiyah ini yaitu Abdul Mahasin atau Abdul Halim ini belajar dari orang tuanya sendiri, ya, kakek Syekh Islam Taimiyah. Nah, dari semenjak kecilnya kemudian dia belajar menuntut ilmu ke Halab dan belajar para ulamanya. Kana muskinan lil fiqh, orang yang sangat ahli dalam fikih, ya, dan ilmu usul dan faraid dan hisab wal hay'ah, ya, wa min ayanil Hanabilah, di antara ulama-ulama Hanabilah yang terkenal. Walau tasanif wa fawaid, dia punya karangan-karangan, ya, ini tulis di antaranya ada zawaidu ala muswaddati walidihi, ini ada dia punya tambahan tentang kitab yang telah selesai oleh orang tuanya dalam usul fikih. Ini orang tuanya. Jadi kenapa kita ungkap ini? Karena banyak orang melihat membuat sebuah skenario-skenario untuk menjatuhkan kehormatan Syekh Ibnu Taimiyah. Karena memang beliau, nanti akan kita bahas juga dalam kitab ini, kenapa beliau banyak lawan, karena beliau diisukan, ditangkap, segala macam. Ibnu Katsir benar-benar banyak menceritakan dalam semasa kekuasaan Al-Mustaqbillah ini, karena Ibnu Taimiyah punya peranan penting di dalam membangkitkan semangat kaum muslimin untuk melawan bangsa Tatar saat itu. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, peristiwa perang pertama yang di bangsa Tatar dihadapi oleh yang diikuti oleh Syekh Ibnu Taimiyah, dan beliau punya peran penting di dalam memberikan penjelasan kepada kaum muslimin untuk mendukung pemerintah saat itu untuk melawan bangsa Tatar. Baik, jadi kalau Ibnu Taimiyah sendiri, nama beliau Abul Abbas, ya, walaupun beliau tidak punya anak, ya, tapi kunianya Abul Abbas. Kalau bapak beliau namanya kunianya Abul Mahasin, kakeknya Abul Barakat. Pamannya, ya, itu adalah paman mungkin dari bapak beliau, ya, itu adalah Abul Abbas. Nah, kalau Syekh Ibnu Taimiyah lahirnya 661, wafat 724 Hijriah. Baik. Ayat 28 Hijriah, 728 Hijriah. Nah, ini yang terkenal, ya, karena beliau yang dikenal dengan Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, di sini disebutkan mengenai peranan beliau, bagaimana beliau memberi di sini semangat dan memberikan motivasi kepada penguasa juga. Jadi di sini wa tawajjaha Syekh Taqwidin, ini Taqwidin Ibnu Taimiyah Taqwidin. Kalau bapak beliau tadi lakapnya adalah Abul Mahasin Syihabuddin. Kalau kakeknya Abul Barakat Majduddin. Kalau beliau adalah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Nah, di sini sebutkan mengkathir Taqiyuddin Ibnu Taimiyah ilal askar wasil. Beliau datangi tempat-tempat barak-barak pasukan kaum muslimin itu. Kemudian beliau pastama abihim, baru bertemu dengan mereka di suatu daerah namanya Kutaifah, ya. Fa'alamahum bima tahalafa 'alai umara wan nas min liqa'il adu. Mereka Syekh Ibnu Taimiyah beritahu bahwa semua kaum muslimin, semua pemimpin telah bersiap untuk menghadapi musuh, yaitu bangsa Tatar. Fa ajabu ila dzalika wa halafu ma'ahum, dan pasukan ini juga bergabung, ya, setelah Syekh Ibnu Taimiyah beritahu hal demikian. Wa kana Syekh Taqwidin Ibnu Taimiyah yahlifu lil umara wan nas. Jadi di mana Syekh Ibnu Taimiyah, Taqwidin Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Katsir, yaitu benar-benar memberikan dukungan, ya, dan memotivasi, ya, para pemimpin kaum muslimin dan masyarakat, ya, innakum fi hadil karrati mansuruna ala tatar. Di mana beliau memotivasi bahwa untuk kali ini kalian akan menang menghadapi bangsa Tatar. Namun ketika itu umara para tokoh-tokoh, yakni para amir mengatakan kepada saudara-saudaranya, "Qul insyaallah." Kenapa tidak kamu sebutkan insyaallah? Katakanlah insyaallah, kata para tokoh saat itu ya, pemimpin saat itu kepada saudara-saudaranya. Tapi maka saudara-saudara fayaqul insyaallah tahqiqan la ta'liqan. Maka beliau katakan saya insyaallah tahqiqan, secara yakin, bukan ta'liqan sebagai harapan gantungan, tidak gantung harapan, tapi dia yakin bahwa Allah akan menolong. Jadi suatu semangat keyakinan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin saat itu, benar-benar diberikan keyakinan itu kepada kaum muslimin dan pemimpin saat itu oleh Syaikhul Islam. Wa kana ta'awwal fi dzalika asya' min kitabillah, dalil beliau menyebutkan itu, kata Ibnu Katsir, adalah di antara firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika wa man 'aqaba bimitsli ma uqibu bihi summa bughi 'alaihi layansurannahu Allah. Jadi karena kaum muslimin kan benar-benar diperlakukan dengan bentuk yang sangat keji dan kejam oleh bangsa Tatar ini, maka di antara dalil yang diambil oleh kata Ibnu Katsir, pemahaman beliau tadi, keyakinan beliau atas pertolongan Allah itu adalah yang demikian adalah wa man 'aqaba bimitsli ma uqibu, barang siapa yang membalas seperti yang diperlakukan terhadapnya, ya, summa bughi 'alaihi, kemudian juga diperlakukan sangat zalim terhadapnya, sesungguhnya Allah akan menolong orang yang dizalimi itu. Innallaha la'afuwun ghafur. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Pemaaf lagi Maha Pengampun. Wa qad takallama nas fi kayfiyati qital ha'ula'i tatar min ayi qabilin huwa. Ya, semua manusia bercerita tentang bagaimana peristiwa menghadapi bangsa Tatar dalam pertempuran tersebut. Kenapa ya, ketika orang berbicara bagaimana kita bisa merangi bangsa Tatar ini? Ya, karena mereka juga mengaku sebagai seorang Muslim, bagaimana? Fa'in widhirun al-Islam walai subuqat alal imam. Mereka juga orang yang mengaku sebagai Muslim dan mereka bukan orang menantang terhadap penguasa. Kenapa? Karena mereka belum pernah masuk ke dalam ketaatan pemimpin-pemimpin ini dalam waktu tertentu. Kemudian lalu mereka akan menyelisihinya. Maka Syaikhul menjawab penjelasan itu kepada kaum Muslimin yang bertanya, ya, hawale minjil selkhawar aladin khairu ala Ali wa Muawiyah. Mereka ini, kata Syaikhul adalah seperti bangsa Khawarij yang memerangi Ali dan Muawiyah. Warau annahum ahaku bil amri minhuma. Di mana bangsa Khawarij itu merasa, kerompok Khawarij itu merasa mereka lebih berhak untuk menjadi pemimpin dari keduanya. Walai zumunahum ahaku bil iqamatil al-haqqi minal muslimin. Nah, orang-orang ini, bangsa Tatar ini, mereka merasa lebih berhak, ya, dalam menguasai kaum muslimin, ya. Wa'ibuna al-muslim mahum mutalabisuna bihi minal ma'asi wa zulm. Ya. Dan mereka, ya, menjatuhkan kaum muslimin. Sedangkan mereka juga orang-orang yang melakukan berbagai bentuk penyimpangan maksiat dan kezaliman. Nah. Kemudian, wa'hum mutalabisuna mahum a'zau minhu bi'atfi muda'afah. Jadi kata Syaikhul di sini, mereka menyalahkan kaum muslimin dengan adanya perbuatan patuan maksiat dan kezalimin tentang kaum muslimin, sedangkan mereka sendiri, kata selanjutnya, orang-orang bangsa Tatar ini, mereka adalah orang yang jauh lebih parah kemaksiatannya, berlipat-lipat kemungkarannya, dosa mereka berlipat-lipat. Ya, jadi ada mantan seorang teroris juga mengatakan selanjutnya menghalalkan darah orang Tatar, ya, dia sebagai karena mereka mengaku sebagai seorang Muslim dan mereka memiliki kekuasaan dan menghancurkan kaum Muslim, mereka Muslimin dengan cara yang sangat sadis, ya, lalu selanjutnya ingin menghentikan kekejam mereka. Nah, dan di sini selanjutnya sebenarnya tadi disebutkan dalilnya adalah karena begitu bangsa Tatar ini dalam beberapa dekade terakhir setelah runtuhnya kekuasaan Abbasiyah itu mereka betapa banyak menjatuhkan korban kaum muslimin. Maka selanjutnya di sini menganggap mereka seperti orang Khawarij yang harus dihentikan dari kekejaman perbuatan kerusakan yang mereka lakukan. Maka dari situlah kata Ibnu Katsir, fatafatana ulama wa nasli dalik, barulah kaum muslimin dan para ulama memahami hal demikian. Wakana yaqulu linasi, ya, bahkan dia menyampaikan kepada orang-orang, idza ra'aitumuni min dzalikal jan, kalau seandainya kalian melihat aku berada di pihaknya orang Tatar itu, kemudian di atas kepalaku ada mushaf, faqtuluni, bunuh saja aku kalau aku di sana. Fatashaja an-nas fi qitali tatar wa qawiyat qulubuhum wa niyyatuhum. Jadi kata Ibnu Katsir, itulah membuat semangatnya orang untuk melawan bangsa Tatar dan semakin yakinnya hati mereka dan niat mereka. walilham. Nah itu kata Ibnu Katsir, segala puji bagi Allah. Maka pada tanggal hari Rabu, kata Ibnu Katsir, 28 dari bulan Syakban, keluarlah pasukan dari negeri Syam, ya, kemudian mereka membuat tenda di Jusura, ya, kemudian juga ada qadi, berbagai tokoh-tokohnya penting keluar ikut perang, ya. Maka di situ ada dua kelompok terbagi, ya. Ada yang melihat juga, ada yang memprovokasi bahwa oh itu tujuannya hanya untuk mencari ilayah taru model, kita lah mengatakan mereka adalah untuk mencari posisi untuk berperang, ya. Karena di situ adalah fihimiyah ketir, adalah sumber air, ya. Kemudian di mana kalau tidak ada air kan sulit untuk berperang. Ada juga menganggap bahwa mereka itu adalah inna masaru ilatil keljihah liyah rubu. Nah, ada menurut mereka situ, di situ tujuannya untuk bisa mudah lari, ya, agar mereka bisa gabung ke sultan. Maka pada malam Kamis, ya, mereka berangkat lagi daerah yang namanya Kekaswah, Kuswah. Kemudian semakin yakinlah manusia tentang, ya, menganggap mereka ini adalah mau mencari tempat yang aman untuk larinya. Kemudian bangsa Tatar semakin merengsek ke arah Syam, ya, sampai daerah Qutaifah. Manusia semakin menakutkan, ya, karena daerah bangsa Tatar sudah begitu dekat. Kemudian walam yabqa haulal balad min qura wal hawasir ahadun, ya. Kemudian tidak ada lagi tersisa di dalam kota, di dalam negeri itu, di desa-desa seorang pun. Wamtalatil qal'a wazdamat manazil wa turuqat wa tarabans, di mana benteng-benteng penuh dan jalan-jalan apa namanya penuh, ya, manusia dalam keadaan ketakutan, ya. Wa kharaj Syekh Islam Taqwidin Ibnu Taimiyah sabihata yaumil khamis min syahri madzkur. Lalu Syekh Islam Taimiyah keluar, ya, Syekh Taqwidin Ibnu Taimiyah keluar pada hari Kamis bulan yang tersebut, kata beliau, dari bab Nasr bi masyakatin kabira, dengan sangat sulit. Wa suhbatuhu jama'atun, bersamanya ada berapa orang. Liyashhad al-kitab bi nafsi wa ma'ahu, untuk ikut berperang, ya, bersama orang yang bersama dia. Fa dhannu annahu innama kharaja hariban. Orang juga menganggap Syekh Islam Taimiyah keluar dari situ adalah untuk lari. Fasah fahasala lahu laumun min ba'dhin nas. Ada yang menjelek-jelekan, ya, mencela Syekh Islam. Wa qalu anta mana tana min al-jafal. Wa ha anta haribun min al-balad. Jadi kan tadi dilarang keluar dari negeri, tetap pertahankan negeri itu. Jangan menyelamatkan diri, maksudnya mencari tempat yang aman. Nah, ketika ada ulama mencoba keluar untuk menghadang bangsa Tatar tadi, yang pasukan para tentara dan juga Syekh Islam Taimiyah termasuk di sini mencoba keluar, ya, maka justru dia dikecam bahwa beliau ini dituduh untuk lari menyelamatkan diri. Nah, para ulama Syekh Islam tidak hiraukan itu, ya, wa baqiyal balad laisa fi hakim. Jadi itu sudah kosong karena sudah keluar semua, ya. Kemudian, ya, dalam kondisi demikian juga terjadinya kondisi yang sangat dalam keadaan apa namanya kacau gitu, ya, karena manusia ketakutan akan diserang oleh Tatar tersebut. Baik. Kemudian manusia, yaitu walai salina si syaqlu nagairu su'ud ila ma'ad. Jadi mereka mencari tempat-tempat yang tinggi atau ke tempat-tempat azan biasanya untuk melihat kiri dan kanan, untuk melihat sampai di mana bangsa Tatar sudah masuk belum gitu, ketakutan mereka, ya. Ra'ana ghabaratan, apakah kalian melihat ada debu-debu yang berterbangan, ya? Ketika melihat ada debu yang berterbangan, mereka takut itu bangsa Tatar datang dengan pasukan yang begitu jumlah banyak, ya. Wa ta'jumun khabar asy-syaikh ma'akatratihim wujudil uddatihim aina dhahabu. Jadi mereka juga bingung, orang-orang yang ada di dalam ini, kenapa, kemana nih tentara yang banyak keluar, kemana saja mereka, oh, enggak kelihatan sama sekali. Nah, kuna maaf Allah bi, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pangkat taat amal, akhirnya mereka sudah putus asa lagi tu, ya, putus harapan. Walahan nasu fi du'a wa ibtihal fi shalawat fi kulli wa fi kulli hal. Di situlah manusia benar-benar berdoa, memohon kepada Allah, ya. Pada hari Kamis 29 Syaban, ya, dan manusia dalam kondisi sangat ketakutan, ya. La yu'abbaru anhu, kata Nabi, yang tidak bisa digambarkan. Ya, lakin kana al-fard min dhalika qariban. Tapi disitulah waktunya mendapat solusi dari kesulitan itu. Walakin aktsarum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka enggak tahu apa yang terjadi. Kama ja fi hadis Abi Zarzin, ya. Di mana disebutkan dalam sebuah hadis, ya, diriwayatkan oleh Abu Razin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajiba rabbuka min kunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi. Ya, sungguh Rabbmu sangat heran dengan keputusasaan hamba-hambanya, padahal sudah sangat dekat untuk ditolong mereka. Yanzur ilaikum azillina, ya, yanzur ilaikum azillina qanitina fayadhullu yadhhak. Ya Allah, melihat kepada kalian, Allah ketawa melihat kondisi kalian begitu takut, ya'lamu anna farajakum qarib. Karena Allah tahu bahwa saat kalian untuk lepas dari kesusahan, ancaman itu sudah dekat. Falabana akhir hadil yom, di akhir sore harinya, wasal Amir Fakhruddin Ayyaz, yang diserang ulama Amir mereka namanya Fakhruddin, ya, salah satu tokoh dari Damaskus, fabasyarana bi khair, sampaikan kepada masyarakat tentang kabar menangnya kaum muslimin, wa anna sultan qad wasala wa qad istama'atil asakir misriyah wa syamiyah, bahwa sultan dari Mesir tadi yang bawa pasukan yang banyak, bergabungnya pasukan Mesir sudah sampai. Ya. Kemudian waqad arsalani akshifu hal tarakal balad ahdu min tatar, dan saya diutus untuk oleh sultan melihat apakah ada tatar mulai menempuh jalan, ya. Tarakal balad ahdu min tatar, adakah bangsa tatar mulai masuk menuju ke negeri tersebut. Kemudian fawajala amr kama yuhibbu, ya, lam yaturku ahadun minhum. Kemudian terdapat kondisinya tidak seperti yang ditakutkan, dan tidak ada satupun orang bangsa tatar yang masuk ke dalam negeri tersebut. Kemudian di kemana perginya bangsa tatar? Ar-raju an dimashki ila nihatil askir masriyah. Mereka balik menghadang untuk menghadapi pasukan dari Mesir yang tadi jumlahnya besar, ya. Dan mereka tidak menyerang negeri Syam. Nah, lam yastagul bil balad. Da mengan orang kata bal qalu, ya, jadi mereka karena pasukan mereka di luar, orang-orang di dalam ketakutan dalam, ya, negeri-negeri Islam. Nah, akhirnya bangsa Tatar tidak jadi menyerang ke dalam kota, tapi mereka balik menghadang jalan datangnya pasukan dari Mesir. Maka mereka mengatakan in ghalabna fa baladulana. Ini jika kita menang, nanti negeri itu milik kita. Jadi pasukan kaum muslimin yang datang dari bantuan yang besar ini dulu kita hadapi. Kalau itu sudah pasti nanti kalau kita menang. Nah, kalau kita tidak menang, ya, fa in ghalibna fala hajata lana bihi. Kalau kita enggak menang, buat apa kita butuh negeri tersebut? Nah, ini kisah bagaimana taktik yang dipakai oleh kaum muslimin saat itu. Jadi orang-orang di dalam merasa ketakutan di dalam kota, ya, dalam desa dan negerinya ketakutan. Nah, kemudian mulailah manusia merasa tenang, kita tahunya pasukan kaum muslimin datang dari Mesir dengan bersama dengan sultan khalifah saat itu yang tadi kita sebutkan. Nah, maka pada pagi hari Sabtu, ya, makanu alim syiddatil hal wa daiqil amr farau an al ma'zan wa saudan wa ghabran min ahdil askar wal adu wa ghalaba ala dun anna al waq'a fi hadzal yawm. Jadi dalam kondisi yang sangat mencekam itu, ada orang mencoba melihat perahu min ma'azin, mereka mencoba naik kepada tempat-tempat yang tinggi, tempat-tempat azan itu, ya, mulai sawah dan ghabratan, ada pasukan yang menghitam dan juga debu yang bertebangan, ya, minyahtil askar wal adu, di daerah pasukan dan daerah musuh. Pokoknya ba'la dunun annal waq'ata fi hadzal yawm, maka mereka sudah mengira bahwa perang akan terjadi pada hari ini. Maka dari itu mereka berdoa kepada Allah dengan doa, kata Ibnu Katsir ini, fabtahalu ila Allah biddu'a fil jami' wal balad, di masjid-masjid, di berbagai tempat mereka berdoa. Kemudian perempuan dan anak kecil naik kepada puncak ke loteng-loteng rumah di tingkat rumah mereka yang paling atas, wa kashafu ru'usahum, mereka buka kepala mereka berdoa, ya, udajjal balad dajatan 'azima, itu semua kaum muslim berdoa saat itu, ya. Waqa'a fi dhalika al-waqt mataran 'azimun ghazir, terjadilah turun hujan yang lebat sekali. Kemudian manusia jadi tenang, wa summa sakana an-nas. Kemudian setelah zuhur, quri'at bitaqa min jami' tatadamman anna fi as-sa'ati ath-thaniyah min nahari sabt hadha ijtama'at juyush syamiyah wa misyah ma'a sultan fi marj as-sufur. Lalu dibacakan, diumumkan di masjid bahwa pasukan kaum muslimin, ya, tentara dari Syam dan Mesir telah bersama sultan di daerah Marj Sufar gitu. Dan wafiha talab berdoa minas, kemudian dalam kitab tersebut dimohon kepada manusia untuk berdoa kepada Allah, ya, dan disuruh untuk menjaga benteng-benteng wataharz al-aswar, dan menjaga perbatasan-perbatasan pagar kota, ya, pada annasu ila fil ma'azin wal balad, ya, maka manusia berdoa ya. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan selesailah hari Sabtu itu wa kana yawman muz'ijan ha'ilan. Hari yang sangat menakutkan dan sangat mengkhawatirkan. Kemudian pada hari Ahad pagi barulah yatahaddats bikasit Tatar. Muncullah berita tentang kekalahan bangsa Tatar. Wa kharaja an-nasu ila nahati Kuswah wa raja'u wa ma'ahum syai'un min al-makasib wa ru'us Tatar. Jadi lihatlah banyak pasukan yang datang membawa berbagai lampasan perangnya. Ya. Wa sarat adillatul kasratil Tatar taqwa wa tatazayyad qalilan hatta ittadhahat jumlatan. Jadi dibuktikan oleh pasukan itu bahwa bangsa Tatar telah kalah dengan membawa sebagian kepala mereka diperlihatkan gitu ya, dan berat lampasan dari alat perang yang dilampas dari mereka supaya mereka nasib. Ya. Walakin anasa lima indah minsyidat al-kubatan al-kathir. Tapi orang-orang karena begitu takutnya waqasatil katalai sadikun, dan begitu banyak jumlah bangsa Tatar ini, mereka tidak percaya juga. Falamakana ba'da zuhur kuri'a kitabu sultan. Baru setelah zuhur dibacakanlah surat ya sultan ya ilamatul qal'ah, yang menjaga benteng tersebut. Yukhbaru fihi bi istima' jais zuhur sabti, disebutkan sejarahnya di situ, apa ceritanya di saat zuhur hari Sabtu ya, berhadapan pasukan ya. Kemudian datang lebih tokoh ba'dal asar min na'ib sultan Jamaluddin ke qal'ah juga, bahwa annal waqa'a kanat min al-'asr yawm as-sabt ila sa'ati tsaniyah min yawm al-ahad, bahwa pertempuran melawan bangsa Tatar itu terjadi yaitu ya dari asar hari Sabtu sampai jam 2 hari Ahad ya. Wa nasayfa qad ya'malu fi riqabit Tatar lailan wa naharan, di mana kata beliau pasukan tentara kaum muslimin pedang-pedang mereka menghabisi pundaknya, lehernya ya orang-orang bangsa Tatar malam dan siang. Wa annahum harabu, dan bahwa semua mereka orang bangsa Tatar lari. Wa farru ya menyamakan diri, wa tasbijab, mereka berlari ke gunung dan berbagai tempat lainnya. Wa lam yaslim minhum illa qalil, dan tidak ada yang selamat antara mereka kecuali sedikit. Fa amsan nasu wa qad istaqarat khawatiruhum, pada hari Ahad itu barulah manusia menjadi tenang. Wa tabasharu bihadzal fathil 'adzim, mereka saling berbahagia memberikan kabar gembira dengan kemenangan yang besar ini. Wa nasrul mubarak, dan kemenangan yang diberkahi ini. Wa daqatil basha'iru bi qal'ah min awal an-nahar madhkur, wa nudiya ba'da dhuhur bi ikhrajil juffal min al-qal'ah li ajli nuzul sultan fa syara'u fil khuruj. Diberitahulah kemenang-kemenang itu kepada kaum muslimin yang menjaga benteng, yang menjaga pagar-pagar kota ya, batas kota dijaga semua. Nah, dan ini ya perannya di antara ulama di sini sebut Syaikhul Islam wa fi dakhal Syaikhul Islam balad wa ma'ahu ashabu. Setelah itu Syaikhul Islam Taimiyah masuk kembali ke Damaskus dan memberitahu tentang kemenangan kaum muslimin ya, bersama teman-temannya ya, ulama sama beliau Syaikhul Islam bersama ashabu dengan murid-murid beliau, dan ya minal jihad faparajan nasu faparihan nasu bihi wa da'u lahu wa hannauhu bima yasallahu ta'ala ala yadai minal khair ya, tentang bagaimana peran selesainya dalam memberikan semangat kepada manusia sehingga manusia memberikan doa untuk beliau, menyucapkan selamat untuk beliau ya. Wa zalika anhu nadabu askar syami an yasira ila sultan ya istashhisuhu ala sayr ila dimashq. Jadi di mana bahwa beliaulah yang memotivasi pasukan Syam untuk bergabung dengan pasukan sultan ya, dan memotivasi untuk bergabung ke Damaskus. Fasara ilaihi fahasau alal maji. Ini semua cerita ini bagaimana peran Syaikhul Islam Taimiyah. Kemudian ketika Syaikhul Islam Taimiyah memberikan dukungan kepada tentara dan motivasi saat itu untuk bergabung ya. Kemudian disebutkan sini meminta ya, fasara ilaihi fahassahu alal maji ila Damaskus ila Damask ya, pada an kada yarji ila Mesir. Di mana sultan setelah menang ini ingin balik ke Mesir, tapi sultan nyuruh masuk ke Damaskus dulu ya. Kemudian ya, di sini ya, sultan meminta untuk sultan bersamanya dalam perang itu. Faqalalahu syekh, syekh itu mengatakan, as-sunnatu ayyakifa rajulu tahta rayati qawmihi wa anam mayisin syam la nakifu illa ma'ahum. Jadi kata, apa namanya, syekh sunnahnya adalah bahwa seseorang itu di bawah raya qawmi, di bawah berada di kaumnya dia, dan kami berada di tentara Syam. Ya, dan kami tidak bergabung kecuali bersama mereka nanti. Wahala sultan al-qital wa Bashar bin Nasr, kemudian beliau memberikan motivasi kepada sultan dan untuk menghadapi pasukan Tatar dan memberi kabar gembira tentang kemenangan. Wa ja'ala yahlifu lahu billah. Syalistam bersumpah kepada raja itu, la ilaha illallah, demi Allah yang tidak tuhan selainnya, yang berhadis ibadati, innakum mansurun 'alaihim hadhil marrah. Kata Syalistam, kali benar-benar akan ditolong, akan menang di atas mereka kali ini. Maka fayaqul lahu umara, maka orang-orang yang mendengarnya, tokoh-tokoh yang mendengarnya, insyaallah, qul insyaallah. Katakan insyaallah. Maka sistem itu yang sebagaimana yang dinukil sebelumnya dalam kasir, insyaallah tahqiqan la ta'liqan, insyaallah tahqiqan la ta'liqan. Ini sering dinukil nih, ya, bahwa insyaallah, kata-kata insyaallah di sini adalah karena penuh keyakinan, bukan karena sekedar harapan. Ya. Kemudian sistemnya waktu itu apa peran beliau? Waftan nasa bil fitr muddat kitalim wa aftarahu wa aidan. Jadi dalam perang itu kan bulan Ramadan, maka beliau mengatakan, memberikan fatwa kepada orang-orang untuk berbuka, ya, karena bulan Ramadan, agar, dan juga beliau juga sendiri demikian. Wa kana yaduru 'alal atlab, beliau mengelilingi pasukan gitu, ya, wal umara, ya, wa beliau memperlihatkan memakam sesuatu di tangannya agar kaum muslimin kuat dalam berperang sehingga mereka dibolehkan untuk berbuka. Liyu'limahum anna iftarahum liyataqawwau 'alal qital afdal. Untuk beritahu kepada mereka bahwa mereka kalau berbuka agar mereka kuat untuk dalam berperang itu lebih utama. Baya qulun nas, dan beliau pun manusia pun ikut berbuka. Wa kana ta'al fi syamiyina qaul al-islam innakum mulaqu adukum gadan wal fitru aqwa lakum. Di mana beliau mengambil faedah kata Ibnu Katsir di sebuah ungkapan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, sungguh kalian besok akan menghadapi musuh kalian dan al fitru, dan dalam keadaan kalian berbuka itu lebih kuat bagi kalian. Fa azama alaihim fil fitr amal fath. Di ini di mana di waktu prafat, maka Rasulullah SAW memotivasi sahabat untuk berbuka saja karena itu peristiwa di bulan Ramadan, tapi agar mereka kuat untuk menghadapi musuh, maka mereka dibolehkan berbuka pada bulan Ramadan. Itu sekilas cerita, ya, masih banyak cerita lagi sebetulnya tentang Syekh Utsman Tamiyah. Nanti setelah insyaallah yang akan datang, ya, mungkin setelah lebaran, ya, kita akan gambarkan bagaimana musuh-musuh beliau memfitnah beliau dengan macam tuduhan sehingga beliau ditangkap, ditahan, selamacamnya. Karena ini masanya di masa pemerintahan Al-Mustaqbillah ini, Syekh Utsman Tamiyah hidup di masa itu, dan banyak sekali fitnah-fitnah dan debat, perdebatan beliau dengan aliran-aliran yang menyimpang saat di masa beliau itu, sehingga banyak sekali fitnah sehingga beliau ditangkap beberapa kali. Dan itu cerita kalau dikasih dalam kitabnya ini, insyaallah akan kita bahas. Untuk kesempatan ini kita untuk menteri cukup sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, baik, sekian jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan melalui sharing kesempatan pagi hari ini. Dari faedah-faedah sejarah Islam, pembahasan mengenai Khalifah Al-Mustakfi Billah Rahimahullah Ta'ala, dan juga kita simak bersama bagaimana sejarah dari sedikit Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik, untuk selanjutnya kami akan buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0819896543 di WhatsApp-nya, dan bagi Anda yang bertanya langsung pula bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Nah, mungkin kami berikan kesempatan pertama di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Erwin. Pak Erwin di mana? Padang Sibuan. Silakan Pak Erwin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi dari Khalifah yang Ustaz bicarakan tadi itu ketika memimpin, apa prestasinya di dunia Islam, Pak Ustaz? Apakah ada kejayaan yang atau cinta mas yang dia toreh ketika dia memimpin sebagai khalifah pada saat itu? Itu aja Pak Ustaz yang saya tanyakan. Nah, baik. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu. Dan silakan Ustaz. Taib, nah, tadi sudah kita jelaskan, ya, di antara kejayaan Islam saat itu beliau mampu menyelamatkan kaum muslimin dari ancaman bangsa Tatar semenjak dari tahun abad ke 6 Hijriah itu atau ke 7 Hijriah, dia mulai di akhir abad ke 6 Hijriah di bangsa Mongol atau bangsa Tatar melakukan penyerangan penyerbuan ke berbagai wilayah Islam, dan yang paling puncak yang tragis sekali adalah runtuhnya kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Kemudian setelah itu terpecah lagi kekuasaan Islam dengan berbagai kerajaan-kerajaan, dan berapa sekitar 2 tahun ya tidak ada khalifah. Kemudian setelah itu muncul lagi khalifah di Mesir dari keturunan Abbasiyah juga, dan berakhir dan pada masa sekarang ini, pada masa yang sedang kita pelajari adalah masa yang khalifah yang ketiga di Mesir. Itu dia salah peranan beliau adalah mengangkat kembali, menyelamatkan kaum muslimin. Peranan beliau di sini adalah menyelamatkan kaum muslimin dari serangan bangsa Tatar yang saat itu sedang menyerang daerah Syam. Berapa daerah diserang, dan itu daerah-daerah Islam yang lainnya sudah seperti di Baghdad ya, daerah sekitarnya Kufa, Basra, dan itu sudah mereka habisi. Diceritakan di dalam sejarahnya bangsa Tatar ini adalah setiap negeri yang dia talukan itu semua orang dipaksa untuk menjadi tentaranya, ya, yang kuat-kuat semuanya, yang laki-laki semua disuruh menjadi tentara otomatis, ya, sehingga pasukan tentaranya itu ratusan ribu gitu, sehingga setiap dia menyerang memang menghabisi daerah tersebut, bukan sekedar mengambil apa namanya kekayaannya, tetapi juga menghabisi penduduknya. Nah, di situ makanya tadi digambarkan betapa takutnya kaum muslimin dengan datangnya mereka karena jumlah pasukan mereka yang begitu besar. Baik, peranannya di khalifah di sini kita lihat salah satu kisah antara kita bacakan tadi, yaitu di mana di masa khalifahan beliau salah satu adalah mampunya kaum muslimin terlindungi dari kekejaman bangsa Tatar. Baik, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan di layanan WhatsApp dari penanya yang berada di Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apa penyebab kekhalifahan Abbasiyah berdiri, dan apa penyebabnya kerajaan atau kekhalifahan Abbasiyah mengalami keruntuhan? Ini sudah kita bicarakan. Sudah kita bicarakan di awal runtuhnya Abbasiyah ini. Pertama adalah kelemahan kaum muslimin dari sisi pemahaman agama. Begitu banyak munculnya aliran, terutama salah satu peranan yang terbesar membuat runtuhnya kerajaan Abbasiyah itu adalah peranan Syiah Rafidhah, dengan dua peranan dilakukan oleh Nasiruddin Tusi ya sebagai Perdana Menteri saat itu, yang mempengaruhi ya, satu lagi saya lupa nama tokohnya. Nah, dua orang ini yang saat itu memprovokasi agar bangsa Tatar menyerang ke Baghdad. Ya, Nasiruddin Tusi, satu lagi siapa? Subhanallah, lupa saya namanya. Ibnu Al-Qami, ya, Ibnu Al-Qami. Satu lagi Ibnu Al-Qami. Ya, mereka ini yang memprovokasi dan melakukan tipu daya baik kaum muslimin saat itu, sehingga waktu itu mereka yang menawarkan ke bangsa Tatar, karena bangsa Tatar menjadikan mereka sebagai ahli sebagai mustasyar lah, sebagai pembantu mereka. Nah, kemudian juga mereka bermain di belakang, dan saat masuk bangsa Tatar di mana mereka bikin skenario bahwa khalifah diajak berunding oleh raja Tatar tersebut di luar perbatasan Baghdad dengan membawa para ulama dan tokoh-tokoh besar saat itu akan ada perundingan. Namun apa yang terjadi di saat diajak keluar gitu, ya, sampai di luar pembatasan, tentu khalifah tidak membawa pasukan. Dia ada sekitar 72 orang, itu berapa disebutkan oleh Kasir ya, itu pelajaran kita yang berlalu, dengan tokoh-tokoh besar, ulama-ulama besar dan beberapa tokoh negara waktu itu berangkat bersama khalifah dengan tujuan untuk berunding. Namun apa yang terjadi ketika khalifah ini tentu berangkat tidak membawa pasukan yang besar keluar ya, karena tujuannya untuk berunding bukan untuk berperang. Nah, akhirnya sampai di tenda kalaukan di bangsa Mongol tersebut, Tatar tersebut, mereka tidak diperankan masuk secara bergelombongan satu-satu. Ya, itu disebutkan mengkasir sehingga mereka setiap sampai di tenda dibunuh satu persatu dan pengkhianatan dilakukan. Nah, ini yang dilakukan oleh bangsa Qatar saat itu saat menghabisi khalifah. Kemudian setelah itu mereka masuk ke dalam kota Baghdad, ya, menghabisi dan membakar dan juga membuang buku-buku ulama yang begitu banyak ke Sungai Efrat dan Tigris dan menghabisi, membakar hangus kota tersebut, ya. Ini salah satu hadiah terbesar yang diberikan oleh Syiah Rafidhah kepada kaum muslimin, ya. Dari itu semenjak dahulu, ya, yang banyak berkhianat kepada kaum muslimin itu adalah bangsa Rafidhah dan yang selalu bekerjasama dengan musuh-musuh Islam untuk menjatuhkan kaum muslimin. Dan oleh itu Syaikhul Taimiyah juga menjelaskan belum pernah orang Syiah Rafidhah mampu menyelamatkan sejengkal dari kaum negeri kaum muslimin dari tangan musuh, belum ada gitu. Maka tahun berapa pernah, tahun 2010 atau berapa yang pernah diisu-isukan ada kan ada diserangnya Syiah Rafidhah atau Iran oleh Amerika, saya pastikan itu tidak ada. Itu permain-permain politik semua. Maka kita waspada dengan pemahaman-pemahaman yang akan merorong persatuan bangsa kita dan juga akan mencoba menyusupi, ya, berbagai lini-lini kehidupan kita, mereka akan masuk. Maka perlu diwaspadai dengan paham-paham yang akan merusak persatuan bangsa. Salah satunya adalah paham Syiah Rafidhah yang sangat mengkhawatirkan kesatuan bangsa karena mereka meyakini semua penguasa yang bukan dari keturunan Al-Bait bukan penguasa yang mereka anggap sebagai penguasa yang sah. Itu salah satu akidah dari Syiah Rafidhah tersebut. Dan termasuk juga kelemahan yang ada di akhir kerajaan Abbasiyah itu adalah saling terjadinya perebutan kekuasaan antara mamalik dan berapa tentara-tentara yang ada di bawah khalifah. Dan khalifah saat itu tidak memiliki kekuatan yang otoritas yang tinggi. Kenapa? Karena pasukan-pasukan banyak dipegang oleh orang-orang yang bukan dari orang Arab. Ini sudah kesalahan yang terjadi di pada pemerintahan sebelum di akhir masa jabatan daripada khalifah Abbasiyah yang terakhir tersebut. Itu barangkali berapa penyebab, ya, di antara kelemahan kaum muslimin dari segi agama mereka yang mudah diprovokasi juga, ya, dan selainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, alhamdulillah, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian dua pertanyaan tadi mencukupi waktu yang telah disediakan Ustaz. Mohon maaf dan mungkin ada kesalahan yang dapat disampaikan untuk para pemerhati Roja sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita telah selesai membahas salah satu pembahasan dari rangkaian kajian kita setiap pagi Jumat. Semoga kita dapat kita ambil manfaatnya. Saudara-saudara kita seiman, saya akidah ini adalah hari yang ke-20, maka tentu nanti setelah asar atau sebelum maghrib bagi yang ingin beriktikaf adalah waktunya untuk kita memulai beriktikaf dan memanfaatkanlah 10 hari terakhir ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah, di mana Rasulullah SAW digambarkan oleh para sahabat Aisyah dan Abbas menjelaskan bahwa beliau di mana di fulu terakhir ayqadha ahlahu wa syadda mizarahu, beliau membangunkan keluarganya dan menginjakkan ikat pinggang beliau dan beliau menghidupkan malam-malamnya dengan berdoa, bertadarus, bersolat qiyamul lail, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan ini benar-benar menjadi bekal yang tersimpan di sisi Allah kelak di akhirat bagi kita. Demikian, terima kasih. Semoga Allah berikan kesehatan dan kekuatan kita untuk memanfaatkan sisa-sisa dari bulan Ramadan ini. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.